akan tiba masa di mana lo surrender saat berjuang dapatin keadilan tarif di negeri seberang. Terpaksa terima nasib menelan harga di luar nalar. But today is not that day. Lo mulai pergerakan perjuangan lo di Pratuna Market dengan ngomong 700 so expensive ha. Pertarungan ini baru permulaan. Lo amati dengan senyum manis dan bilang 300 oke. Okay. Yang lo tahu pasti ditolak. No. Keep relax. Dengan santai lo tinggalkan lapangan sambil ngomong oke, hopun ha. Yang mengundang kelengahan lawan. 500. Disitulah lo luncurkan senjata terakhir penakluk peperangan. 400 Aleha final price. Oke. Okay. Karena semua udah lo cari tahu lebih di ChatGPT yang lo aktifkan di My Telkomsel.